Ada titipan? Ada titipan? Oh, enggak dititipin. Enggak dititipin, enggak. Enggak dari pojok boleh dititipin. Kalian nanti insya Allah. Hah? Oh, iya. Kalau Arif itu stasiunnya berarti Urais. Urais. Uraisi. Uraisi. Iya dong, Arif Urais. Udah berangkat hari ini. Yang tinggal di rumah Bung Nopal pindah ke Jogja. Tahu enggak? Oh. Mereka kacamata orang ya? Orang kecil itu. Kecil ya. Kalau ada yang itu yang gede, yang portable sama yang biasa. Assalamualaikum. Waras dah.

Assalamualaikum. Assalamualaikum. Sehat? Ya, bisa, tak? Hah? Bisa. Dokter, ya, dokter. Nah, ini mau bicara. Oh, siap.

Dua pos. Thank you. pasti. Nah akhirnya semakin usia bertambah, kotor semakin tapi. Nah akhirnya kan dia nambah malu, mau